Atuko. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum. Adik, gimana kabarnya? Semoga adik-adik semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekarang saatnya kita lanjutkan kembali kisah ulama hebat lainnya. Kali ini siapa ya yang mau kita dengarkan? Kalau begitu, langsung aja yuk kita simak ceritanya. Kisah keempat. Atha bin Abi Rabbah rahimahullah. Dahulu di kota Mekah ada seorang budak kecil. Akan tetapi Allah mengujinya dengan fisik yang kurang bagus. Kulitnya hitam, rambutnya sangat keriting, hidungnya pesek, matanya pun buta sebelah, kakinya pincang, dan tangannya mengalami kelumpuhan. Adik-adik, bagaimanapun juga itu adalah ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah pasti baik. Hanya saja manusia sering menilainya dengan penampilan. Kalau melihat orang yang tampan, langsung dijadikan teman. Kalau melihat ada orang yang kurang tampan, langsung diejek. Nah, kalian semua tidak boleh begitu ya. Nah, kalian juga jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah menciptakan kita semua dengan penampilan yang bagus. Lalu adik-adik, budak kecil ini selalu bersemangat dalam segala hal, khususnya dalam hal ibadah dan belajar. Masya Allah ya, meskipun budak kecil ini memiliki keterbatasan fisik, namun dia masih semangat dalam ibadah dan semangat dalam belajar. Oh iya, adik-adik mau tahu siapa budak kecil ini? Budak kecil ini adalah Atha bin Abi Rabbah rahimahullah. Atha tumbuh dewasa menjadi seorang budak yang tangguh, semangat dan pantang menyerah. Meskipun Allah memberi cobaan dengan fisiknya, tetapi Allah menggantinya dengan sifat-sifat yang membuat orang yang melihatnya merasa iri dengan Atha bin Abi Rabbah rahimahullah. Atha membagi waktunya menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh majikannya. Satu bagian lagi untuk ibadah. Meskipun Atha sangat sibuk melayani majikannya, tetapi beliau juga semangat untuk beribadah kepada Allah. Adapun bagian yang terakhir adalah untuk menuntut ilmu agama. Atha belajar dengan para sahabat senior seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan masih banyak lagi. Semoga kita juga bisa ya memanfaatkan waktu. Nah, alhamdulillah adik-adik, ternyata majikan Atha sangat baik dan perhatian. Melihat Atha yang memiliki semangat yang mengobar-ngobar dalam ibadah dan juga semangat belajar, akhirnya majikannya membebaskan dengan harapan agar Atha tenang dalam ibadah dan belajar. Alhamdulillah, Atha bin Abi Rabbah sangat senang adik. Karena hal itu, ia menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat belajar, ibadah, dan juga sebagai tempat istirahatnya. Beliau senantiasa dengan semangat mengisi hari-hari dengan ibadah dan belajar. Semakin bertambah hari, bertambah pula ilmu dan kebaikan beliau. Seiring berjalannya waktu, berkat kesungguhan, ketekunan, dan semangat, Allah mengangkat derajat beliau dengan memberikan kewibawaan dan membukakan berbagai ilmu. Bahkan khalifah di masa itu juga ikut belajar bersama beliau loh. Ketika itu, sang khalifah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik membawa 2 anak putranya hadir di sebuah majelis ilmu. Ketika itu, Atha sedang sholat. Sang khalifah dan kedua putranya menunggu dengan sabar. Masya Allah, adik-adik bayangan, seorang khalifah rela menunggu seorang mantan budak. Hal ini menunjukkan bahwa Atha sangat dihormati dan disegani oleh semua orang. Ketika Atha selesai sholat, sang khalifah menghampiri, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan seputar manasik. Oh iya adik-adik, kalian tahu nggak apa itu manasik? Manasik adalah tata cara ibadah dalam ibadah haji. Sang khalifah dan kedua putranya sedang haji. Atok menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan gamblang. Ketika pertanyaan sudah selesai, sang khalifah dan kedua putranya bangkit dan melanjutkan ibadah hajinya. Tatkala mereka hendak menuju Bukit Safa, tiba-tiba ada seorang yang berteriak dengan suara yang keras. Amir Mukminin tidak membolehkan ada yang membuka majlis fatwa di musim haji, kecuali Atok bin Abi Rabah. Mendengar suara itu, kedua putra khalifah merasa heran. Keduanya bertanya kepada ayahnya. Ayah, barusan kita minta fatwa dari seorang yang berkulit hitam. Apakah orang itu tidak tahu kalau dilarang membuka majlis fatwa? Yang boleh kan hanya Imam Atok. Sang khalifah pun menjawab, wahai putra-putraku, apakah kamu tahu siapa orang tadi? Sungguh dialah Imam Atok bin Rabbah. Mendengar jawaban ayahnya, kedua putranya pun kaget bukan main. Lalu, sang khalifah memberikan pesan kepada kedua putranya. Wahai putra-putraku, belajarlah dengan rajin. Sungguh, dengan belajar, orang hina akan menjadi mulia. Orang biasa akan dihormati. Dan budak akan dimuliakan layaknya seperti raja dan khalifah. Nah adik-adik, kalian juga harus semangat ya belajarnya. Ingat baik-baik. Orang yang semangat belajar, insya Allah, dia akan menjadi orang yang berhasil. Dia akan disegani dan dihormati. Imam Atok saja bisa dengan segala kekurangan fisiknya, mampu dan menjadi orang yang berhasil. Kalau begitu, kalian insya Allah juga mampu. Semoga Allah menjaga kita semua. Barakallahu fikum. Oh iya, Imam Atok terus menyebarkan ilmu, belajar dan mengajar, hingga beliau meninggal pada usia yang ke-88 tahun. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, bagaimana adik-adik kisahnya? Sangat mengharukan bukan? Jadi tambah semangat dong ya belajarnya. Nah, kita lanjutkan lagi pada kisah ulama hebat lainnya besok ya. Insya Allah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqo, meraih takwa dengan ilmu.